Seakan jantungku tak berdetak ketika ku ingatkan dosaku. Kembali ku ulang kesalahan, ku lupakan engkau ya Allah. Oh sujudku mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu. Doaku semoga kau panggil aku di dalam nafas taubatku. Kembali ku ulang kesalahan, ku lupakan engkau ya Allah. Mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku mohon ampun padamu, dan nyawaku hanyalah ampun padamu, dan nyawaku hanyalah milikmu. Oh sujudku mohon ampun padamu.